diberi nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu? Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin, Meisin. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mempersembahkan episode ke-10 dengan judul Pemberontakan Rangga Lawe. Dalam seri ke-280 ini didukung oleh para pemain Idris Apandi sebagai Ramapati, Rusli sebagai Rangga Lawe, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Herman sebagai Wongin, Yamuar sebagai Ratanja, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Hati para hadirin yang duduk di atas lantai Paseban Agung Istana Majapahit berdebar-debar. Beberapa saat lamanya, mereka menunggu Sang Ramapati yang masih berdiri di atas mimbar. Sementara itu, Sang Prabu Kertarajasa Jayawardhana duduk di atas tahta, ikut menyaksikan peristiwa penting tersebut. Bagi mereka yang namanya tercantum di dalam gulungan daun lontar, maka itu berarti mereka mendapat kepercayaan penuh dari Raja untuk bekerja dan mengabdi kepada negara. Mereka berhak memperoleh jabatan resmi, dan mereka berhak mendampingi Sang Prabu dalam mengendalikan pemerintahan Majapahit. Bagi siapa saja di antara para hadirin yang namanya tercantum dalam gulungan daun lontar ini, maka sudah sepantasnya bersukacita, karena Sang Prabu berkenan menjadikannya sebagai pembantu setianya. Dan bagi mereka yang namanya tidak tercantum, masih bisa mengabdi kepada negeri Majapahit dengan cara yang lain. Jasa dan pengabdian bukan hanya bisa dilakukan dan dimiliki oleh para aparat pemerintah. Demikianlah. Saya hanyalah membacakan saja apa yang telah menjadi keputusan Sang Prabu. Semua nama-nama yang tersusun rapi di dalam gulungan daun lontar ini, Sang Prabu sendirilah yang mencantumkannya satu persatu. Beliau sendirilah yang telah memilih para pembantunya. Sedangkan saya hanyalah membacakannya saja. Hening sejenak suasana di Paseban Agung Istana Majapahit. Sebagian besar di antara mereka menundukkan wajahnya ke lantai. Tapi tidaklah demikian dengan Ranggal Lawe. Ranggal Lawe yang duduk bersebelahan dengan Lembu Sora tetap menegakkan kepalanya, mengawasi Sang Ramapati dengan pandangan mata berbinar-binar. Sang Ramapati kemudian menolehkan kepalanya ke arah singgasana Sang Prabu. Dan Sang Prabu segera melambaikan tangannya. Nah, para hadirin sekalian. Sang Prabu Kertarajasa Jayawardhana telah berkenan agar saya segera mengumumkan nama-nama yang tercantum di dalam gulungan daun lontar ini. Berdirinya Kerajaan Majapahit ini tidak bisa dilepaskan begitu saja dari jasa-jasa beliau, Tuan Arya Wiraraja, adipati dari Kabupaten Sumenep. Karena itu, Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardhana berkenan mengangkat beliau sebagai Rekian Mantri Adhikara. Untuk menunaikan tugas-tugasnya sebagai penguasa tunggal di Kerajaan Majapahit, Sang Prabu membutuhkan seorang pejabat yang disebut Rekrian Kanuruhan. Nah, Sang Prabu sudah memutuskan bahwa Empu Elam diangkat sebagai Rekrian Kanuruhan. Kemudian orang yang ketiga, seperti yang sudah kita ketahui semuanya, bahwa Ronggo Lawe adalah salah satu di antara para panglima perang Majapahit yang banyak berjasa, baik dalam peperangan melawan bala tentara Kediri maupun bala tentara asing dari Kerajaan Mongolia. Peranan Ronggo Lawe tidak bisa dianggap enteng. Untuk itu, Sang Prabu berkenan mengangkat Ronggo Lawe menjadi Adipati Mancanegara di Subang. Ronggo Lawe mendengus keras mendengar namanya disebut-sebut sebagai salah seorang pejabat Kerajaan Majapahit. Nampak wajahnya membayangkan rasa tidak puas. Dia menoleh ke arah Lembu Sora yang duduk tepekur di sebelahnya. Bagaimana pendapatmu, Paman Lembu Sora? Apakah aku pantas menjadi seorang mantri mancanegara? Sudahlah, Ranggal Lawe. Itu sudah menjadi keputusan Sang Prabu. Kau harus menerimanya dengan senang hati. Itu sama saja aku telah dibuang jauh-jauh dari Majapahit, Paman Lembu Sora. Ranggal Lawe, janganlah kau terpancing untuk menumbuhkan prasangka yang buruk. Gusti Sang Ramawijaya pasti sudah memikirkan dan mempertimbangkan segala sesuatunya. Ah, sudahlah. Mari kita dengarkan pengumuman berikutnya. Nah, sekarang mari kita dengarkan nama berikutnya dan jabatan apa yang akan diterima. Kita semua pasti sudah kenal baik dengan nama ini dan juga pemiliknya. Beliau adalah orang yang sekarang ini duduk tidak jauh dari singgasana Sang Prabu. Beliau mengenakan busana berwarna kuning dengan ikat kepala gulung. Nah, siapa yang tidak kenal dengan Nambi? Tentu semua orang sudah mengenalnya dengan baik. Nambi adalah orang yang sangat berjasa dalam pembangunan Majapahit. Bahkan Nambi telah ikut berjasa ketika Sang Prabu masih menjadi salah seorang pangeran Singasari yang waktu itu menjadi buron pemerintah Kediri. Nabi adalah orang yang dapat dipercaya kesetiaannya, pengabdiannya, dan kebersihan hatinya. Karena itu, saya kira keputusan Sang Prabu sangat tepat. Beliau, seperti yang tercantum dalam naskah daun lontar ini, telah mengangkat Nabi menjadi Hekian Mapati Majapahit. Bagaimana menurut pendapatmu, Kamandano? Pendapat mengenai apa? Sekarang Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardhana sudah mempunyai tenaga-tenaga sebagai pembantunya. Apakah kau merasa puas dengan pengumuman yang dibacakan Paman Ramapati tadi pagi? Entahlah, Sakawuni. Aku tidak banyak mengetahui soal-soal pemerintahan. Kukira apa yang sudah menjadi keputusan Sang Prabu cukup adil dan bijaksana. Ada apa? Mengapa kau menanyakan soal itu? Tidak apa-apa. Aku hanya sekedar ingin tahu pendapatmu saja. Barangkali kau merasakan sesuatu yang kurang enak setelah pengumuman tadi pagi. Aku tidak begitu bernafsu menanggapi soal-soal seperti itu, Sakawuni. Aku cukup senang dan puas jika bisa mengabdi pada Gusti Prabu dan pada Majapahit. Jadi kau sudah merasa senang dan puas menjadi seorang rekrian Rangga? Aku bahkan cukup merasa puas jika Gusti Prabu melorot kedudukanku menjadi salah seorang tamtama kerajaan. Sudah aku katakan, aku tidak begitu memikirkan soal-soal jabatan dan kedudukan, Sakawuni. Aku melihat ada sesuatu yang kurang enak di Balai Paseban Agung tadi pagi. Aku melihat Kakang Ranggalawe sepertinya bersungut-sungut. Kakang Ranggalawe memang sejak lama kurang menyukai Paman Nambi. Entahlah apa sebabnya. Ya, itu urusan mereka. Bukankah demikian, Kamandano? Memang, itu urusan mereka. Biar mereka sendirilah yang menyelesaikannya. Mungkin saja ada banyak orang yang kurang puas mendengar pengumuman yang dibacakan Paman Ramapati tadi pagi. Tapi pengumuman itu sudah sekaligus menjadi keputusan Gusti Prabu. Dan keputusan Raja tidak bisa diganggu-gugat. Jadi walaupun bagaimana, puas ataupun tidak puas, setiap orang harus menerimanya dan menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Iya. Oh ya, apa rencanamu sekarang ini, Kamandano? Kamandano? Kamandano? Kau tidak mendengar apa yang baru saja aku katakan? Apa sih kau ini? Apa rencanamu sekarang ini? Aku tidak mempunyai rencana apa-apa. Semua orang pada pulang ke daerahnya masing-masing. Kakang Ranggalawe pulang ke Tuban bersama ayahandanya Arya Wiraraja. Paman Nambi pulang ke Lamajang menemui keluarganya. Kakang Kebo Anabrang juga pulang untuk menemui keluarganya. Katanya dia sudah rindu dengan Mahisa Teruna, anak laki-laki satu-satunya itu. Mereka nampaknya semuanya ingin istirahat setelah beberapa waktu lamanya terlibat dalam ketegangan perang. Iya. Mereka memang pantas menikmati istirahat yang nyaman setelah sekian lamanya berjuang mati-matian. Mereka bisa pulang ke rumah keluarganya masing-masing. Kau pun bisa pulang untuk menemui ibumu, Sakawuni. Tapi apa yang bisa aku lakukan sekarang ini? Keluargaku musnah sudah sejak lama. Entahlah, Sakawuni. Tiba-tiba aku sangat merindukan Maisin. Di mana sekarang ini dia berada? Apakah dia masih hidup? Ataukah sebaliknya dia sudah pergi meninggalkan aku untuk selama-lamanya? Maisin. Maisin. Di mana sekarang ini kau, Maisin? Thank you. Desa Pasuruan 1 terletak di sebuah pantai bagian timur Pulau Jawa. Pulau itu bersebelahan dengan Desa Pasuruan 2. Di sebelah barat Desa Pasuruan 1 dibatasi oleh Sungai Kadungan yang juga bermuara di pesisir pantai Pulau Jawa bagian utara. Desa Pasuruan 1 merupakan sebuah desa kecil, seperti desa-desa nelayan yang bertebaran hampir di seluruh pantai utara Pulau Jawa. Rumah penduduk masih sangat jarang, dan sebagian dataran ditumbuhi pohon-pohon yang bercirikan pohon-pohon pantai. Di pinggiran Desa Pasuruan 1, terletak sebuah pondok kecil. Pondok itu terbuat dari kayu-kayu hutan pantai, sedang atapnya terbuat dari rumput-rumputan yang dianyam. Di pondok itulah tinggal seorang tabib yang bernama Wong Yin. Tabib Wong tinggal di situ bersama seorang anak angkatnya yang bernama Ratanja. Ratanja? Ratanja? Apa yang kau lakukan di situ, nak? Lihat saja, Bapak Wong. Saya sedang belajar meramu obat. Lihat, Bapak Wong. Iya. Yeah. Saya sedang meramu obat untuk sakit perut. Daun apa yang kau ramu itu? Daun galing-galing. Iya. Yeah. Daun dadap merah. Iya. Yeah. Segenggam rumput laut dan akar pohon bakau. Iya. Yeah. Itu sudah benar. Kalau rumput laut susah dicari, kau bisa menggantinya dengan daun teratai. Ya? Yeah? Tapi cara meramu obat sakit perut bukan begitu, Ratanja. Kalau cara meramunya salah, bukan obat yang akan kau berikan pada si sakit, melainkan racun. Jadi, apa yang saya lakukan ini keliru, Bapak Wong? Ya, sama sekali keliru. Kalau sampai ramuan obat itu kau berikan kepada orang, maka perut orang itu justru akan bertambah sakit. Dia bisa mencret-mencret, dan kotorannya akan bercampur dengan darah. Wah. Kalau begitu, berbahaya sekali, Bapak Wong. Ya, memang berbahaya sekali kalau kita salah meramu obat. Orang harus lebih dulu belajar bersungguh-sungguh sebelum meramu obat untuk si sakit. Pekerjaan seorang tabib yang sembrono bisa mengakibatkan si sakit kehilangan nyawanya. Hal itu sudah sering terjadi, Ratanja. Karena itu, kau harus berhati-hati. Jangan gegabah. Harus lebih dulu belajar dengan tekun. Obat sakit perut ini misalnya, daun galing-galing tidak bisa kau tumbuk begitu saja. Harus direbus lebih dahulu. Kemudian, airnya ditiriskan sampai kering. Tapi jangan sampai terkena sinar matahari. Sebaliknya, daun dadap merah harus lebih dulu dijemur. Setelah dijemur, baru direbus. Sedangkan untuk meramu mereka, harus digunakan sebuah cupu seperti ini. Hah? Kau tahu cupu bukan? Tahu, Bapak Wong. Cupu seperti itu banyak sekali dijual di pasar-pasar. Sudahlah, Ratanja. Tinggalkan dulu soal obat-obatan itu. Besok atau pada kesempatan lain, aku akan mengajarimu. Dan kau harus memperhatikannya secara cermat, ya? Sekarang ini, carilah Nona Mesin. Kakak Mesin? Iya. Bukankah tadi Kakak Mesin bersama Bapak Wong? Iya, tadi dia bersamaku. Tapi kemudian dia minta izin untuk berjalan-jalan sebentar. Tapi sampai sekarang belum juga kembali. Cobalah kau cari dia. Aku masih sangat mengkhawatirkan keadaannya. Dia belum sembuh betul dari luka-lukanya. Baik, Bapak Wong. Saya akan mencarinya. Ya. Bocah yang bernama Ratanja, yang bertubuh gempal dan agak pendek, bermata jeli dan berbinar-binar itu pun segera melompat ke halaman pondok. Sebentar kemudian dia sudah berlari-lari kecil meninggalkan pondok. Kakak Mesin! Kakak Mesin! Ratanja terus berlari-lari di sela-sela pohon hutan pantai. Tubuhnya timbul tenggelam di balik pohon-pohon yang besar. Kadangkala dia menyelinap di balik semak belukar, kemudian muncul lagi ke arah gundukan tanah, persis seperti seekor anak kijang yang berlari-lari mencari induknya. Kakak Mesin! Kakak Mesin! Thank you. Tak jauh dari tempatnya berdiri, dia melihat seorang wanita berpakaian sutra duduk di atas pasir. Wanita itu diam saja. Dia hanya duduk dan diam, sementara matanya memandang ke tengah laut lepas. Perlahan-lahan Ratanca mendekati wanita yang duduk terpekur di tepi pantai. Wanita itu kemudian menoleh. Wajahnya kelihatan sayu, murung. Wajah itu seperti diselimuti kabut kesedihan. Saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Siapakah wanita yang duduk di tepi pantai itu? Apakah dia Maisin? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.